وأصحابه ومن والاه. Baik, kita melanjutkan. Halaman 27. Halaman لتصريف الأمر جد أفعل أفعل أفعل أفعل أفعل أفعلنا tambahkan ada yang bertemu dengan nun taukid أفعلن dan أفعلن. طيب قال الإمام ابن أجر رحمه الله halaman 27 قال الإمام ابن أجر رحمه الله wal amru majzumun abadan dan fil amr itu majzum dulu pernah kita terjemahkan apa mabni ya dan fil amr itu mabni selamanya. Kita lihat catatan kaki nomor 3 ai hukmu fi'lil amri أي حكم فعل الأمر أنه مبني دائما وأبدا على الأصح على الأصح haknya bertasydid. أي maksudnya hukum fi'il amr annahu bahwasanya mabniyun mabni daiman selalu wa abadan dan selamanya alal asah menurut pendapat yang paling sahih. Alal asah itu menurut pendapat yang paling sahih, asah itu dari sahih. Intinya fi'il amr itu mabni, fi'il madhi juga mabni, fi'il amr mabni. Qala syarihu wa bina'uhu ala arba'i halatin. Wa bina'uhu ala arba'i halatin. Dan mabniya fi'il amr ala arba'i halat. Pada empat keadaan. Kalau fi'il madhi kemarin berapa? Berapa keadaan di? 3. Untuk fi'il amr ada 4. Al-halatul ula, apa artinya? Keadaan yang pertama. Wahiyal aslu, dan itu aslinya. An yubna ala sukun. An yubna ala sukun. Mabni ala sukun. itu hukum asalnya. Nahwu, contoh, kum, ya Zaidu. Mana fi'il amarnya kum, ya Zaidu? Kum, huruf terakhirnya apa itu? Mim, disukun. Berarti kum, fi'il amr, mabni alas, sukun. Wakumna, ya Hindatu. Wakumna, ya Hindatu. Kumna juga fi'il amr. Kumna juga fi'il amr. Mabni alas, sukun. Karena bertemu dengan nun, niswa. Coba perhatikan yang di papan tulis ini. Uf'ul. Mabninya alas, sukun. Kita lingkari merah itu. Kemudian uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula. Itu mabninya ala hazin, nun. Mabninya ala hazin, nun. Pada uf'ula, uf'ulu, uf'uli, dan uf'ula. Mabninya ala hazin, nun. Nun yang dihilangkan. Aslinya uf'ulani, uf'uluna, uf'ulina, uf'ulani. Nunnya dibuang, dibuang, dibuang, dibuang. Kemudian uf'ulna, mabninya alas, mabni ala sukun. Kalau uf'ulan, mabni ala al-fathi. Uf'ulanna, mabni ala al-fathi. Kapan mabni ala al-fathi? Kalau bertemu dengan nun, taukid. Satu lagi adalah Uzu Irmi Iksha. Mabni ala harfi harfil illah. Sini alif, sini ya, sini waw. Mabni ala harfi harfil illah. Mabni apa? Dengan menghilangkan baik. Qala syarihu Al-halatu thaniyatu. Apa artinya al-halatu thaniyatu? Keadaan yang kedua. An yubna ala hadfi harfil illah. Mabni dengan menghilangkan huruf illah. Wadhalika. Apa artinya wadhalika? Dan hal itu. Iza kana. Apabila. Mu'talal akhir. Mu'tal akhir. Hal itu terjadi apabila mu'adal akhir. Nahwu, contohnya, ikhsha uzu irni. Ikhsha artinya takutlah, khasyiatullah. Uzu, berperanglah, ghazwah. Irni, lemparlah. Itu keadaan yang kedua. Mabni ala hadfi harfil illah. Al-halatu thalithatu. Apa artinya al-halatu thalithatu? Keadaan yang ketiga. An yubna ala hadfi nun. Mabni dengan menghilangkan nun. Wadhalika. Dan hal itu. Iza. Apabila. Ittasala bihi bersama dengannya aliful itsnaini, aliful itsnain, aw wawul jama'ati atau wawul jama'ah, aw ya'ul mukhatabah atau ya' mukhatabah. Nahwu contohnya quma wa qumu wa qumi, uf'ula uf'ulu uf'uli. Al-halatu rabi'atu, keadaan yang keempat, an yubna alal fathi, mabni menggunakan fathah. Kapan? Wadhalika, dan hal itu, idha tasalat bihi, apabila bersama dengannya, nunut taukid, nun taukid, khafifatun, khafifatun itu ringan, nahwu contoh kuman, ada nun di belakang, sukun itu namanya nun taukid, tapi yang ringan. Au tsaqilatun atau yang berat. Contohnya kumanna. ada nun di akhir bertasydid disebut dengan nun taukid. Apa artinya taukid? Menegaskan, menekankan. Jadi benar-benar berdiri. Kudu ngadeg, kan itu Pak, itu kuman dari kum. Itu untuk fi'il amr. Kita lanjutkan. Qala al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullah. Kita tinggal praktek sebenarnya ini. Kalau teori insyaallah sudah sangat cukup. Qala wal mudhari'u ma kana fi awwalihi ihda az-zawaidil arba'i allati yajma'uha qawluka anaitu wa huwa marfu'un abadan hatta yadkhula 'alayhi nasibun aw jazimun. Wal mudhari'u fi'il mudhari' ma kana, apa yang fi awalihi, pada awalnya, ihda, satu, az-zawaidi, tambahan, za'idah, al-arba'i, empat. Jadi fi'il mudhari' itu adalah fi'il yang di depannya ada satu dari empat huruf tambahan. Allati, yang yajma'uha, mengumpulkannya, qauluka, ucapanmu, ana itu. Jadi fi'il mudhari' adalah fi'il yang di depannya satu dari empat huruf tambahan. Lah empat huruf tambahan itu apa saja? Ana itu, hamzah, nun, ya, ta. Jadi salah satu tanda fi'il mudhari' huruf pertamanya kalau bukan hamzah, nun. Kalau bukan nun, ya. Kalau bukan hamzah, nun maupun ya, pilihannya tinggal satu, ta. Jadi kalau ada fi'il mudhari' ke huruf pertamanya ba, sin, sad, berarti bukan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu harus ada satu dari empat huruf tambahan ini. Wa huwa marfu'un abadan. Dan dia marfu' selamanya. Hatta yadkhula, sampai masuk, alaihi, padanya, nasibun au jazimun, penasab atau penjazim. Catatan kaki nomor satu. Qala syarihu ay yushtaratu fil fi'lin mudari'i. Yushtaratu syarat. Berarti apa? Dipersyaratkan, disyaratkan. Fil fi'lin mudari'i, pada fi'il mudhari', an yakuna fi awalihi, an yakuna agar menjadi fi awalihi, pada awalnya, di depannya, harfun za'idun, huruf tambahan, za'idun itu tambahan, ziyadah, min hurufin arba'atin, dari huruf yang empat, dari empat huruf. Jadi dipersyaratkan pada fi'il mudhari' huruf pertamanya harus satu dari empat huruf tambahan. Wahia yaitu al-hamzatu wan-nunu wal-ya'u wat-ta'u. Empat huruf tambahan itu apa saja? Hamzah, nun, ya, dan ta. Yajma'uha fauluka ana itu. Terkumpul, dikumpulkan, terhimpun dalam ucapanmu apa? Anai itu. Untuk menghafalkan begitu, anai itu. Kalau bahasa Indonesia, Anita. Itu Mas Abdullah? Oke. Anita. Dimakna, apa arti anai itu? Artinya adrok tu. Saya menjumpai, saya menemui. Itu cuma untuk menyingkat aja nggih. Disingkat. Singkatannya apa? Anai. Anai itu. Qala syarihu wa yushtaratu fi hadhihi zawaidi. Apanya wa yushtaratu tadi? Dan disyaratkan fi hadhihi zawaidi, pada huruf-huruf tambahan ini. Ya, hadhihi itu ini, az-zawaid tambahan. Jadi pada huruf-huruf tambahan ini an yakuna laha makna, agar memiliki makna. Jadi huruf tambahannya 4, hamzah, kemudian nun, ya, ta. Dan 4 huruf ini, baik hamzah, nun, ya, dan ta, harus bermakna. Apa maknanya? Kata beliau, fatadullul hamzatu alal mutakallimi wahdahu. Alhamzatu, hamzah, tadullu apa artinya? Menunjukkan, dalla yadullu, dalil. Hamzah menunjukkan alal mutakallim, pada orang yang berbicara, wahdahu sendirian. Saya ya. Jadi hamzah itu artinya saya. Nahwu contohnya aqumu. Apa artinya aqumu? Aku berdiri. Wan nunu alal mutakallimil mu'azzimi nafsahu awil ladzi ma'ahu ghairuhu. Wan nun dan nun menunjukkan apa? Alal mutakallim, orang yang berbicara. Al mu'azzim nafsahu, yang meninggikan dirinya sendiri atau mengagungkan. Azim, meninggikan atau mengagungkan dirinya sendiri. Jadi yang berbicara satu orang, tapi menggunakan bahasa kata gantinya kami. Kami berbicara di depan panjenengan semua, padahal yang berbicara berapa orang? Satu. Itu artinya orang berbicara, tapi dia meninggikan dirinya sendiri. Awil ladzi ma'ahu ghairuhu, au atau alladzi yang ma'ahu bersamanya ghairuhu, selainnya ada orang lain. Berarti yang berbicara lebih dari satu, dua, tiga, empat, dan seterusnya. Nahu contohnya nakumu. Apa artinya nakumu? Kami sedang berdiri atau kita sedang berdiri. Wal ya'u 'alal gha'ibi, dan ya menunjukkan orang gha'ib. Nahwu contohnya yakumu. Apa artinya yakumu? Dia seorang laki-laki sedang berdiri. Jadi ya di situ menunjukkan gha'ib. Watta'u 'alal mukhatabi awil gha'ibati, dan tak menunjukkan apa? Mukhatab, orang yang diajak bicara. Awil ghaibah, atau seorang perempuan yang ghaib. Contoh nahwu anta takumu. Apa artinya anta takumu? Kamu seorang laki-laki sedang duduk. Au hindun takumu, atau hindun sedang berdiri. Situ perhatikan takumu bisa digunakan untuk anta, juga bisa digunakan untuk hi, iya. Intinya, fi'in mudhari itu, huruf pertamanya harus ana itu, salah satu darinya. Kemudian catatan kaki nomor 2. Dibaca coba. Ai, 1, 2, 3. Ai, hukmul fi'lil mudhari'i annahu mu'rabun da'iman wa abadan illa idza tasalat bihi nunut tawkidi fayubna ma'aha 'alal fathi nahwu la astaghfirannallaha aw nunun niswati fayubna ma'aha 'alas sukuni nahwu al-mu'minatu yabta'idna 'anil munkarati. Lanjut 1, 2, 3. Wa huwa fi halati i'rabihi marfu'un da'iman wa abadan nahwu yadhhabu zaidun wa yas'a 'amrun illa idza dakhala alaihi nasibun fayan sibuhu nahwu lan yadhhaba zaidun au jazimun fayajzimuhu nahwu alam yadhhab amrun. Ini hukum fi'il mudhari'. Kata beliau ai artinya hukmul fi'il mudhari'i, hukum fi'il mudhari' annahu mu'rabun, bahwasanya fi'il mudhari' itu mu'rab. Kapan? Daiman wa abadan. Apa artinya daiman? Selamanya. Wa abadan, selamanya. Daiman selalu, wa abadan selamanya. Selama-lamanya itu fi'il mudhari' pasti mu'rab. Illa, kecuali idza, apabila ittasalat bihi, bersambung dengannya nunut taukid, nun taukid fayubna ma'aha alal fathi, maka mabninya menggunakan fathah. Contoh la astaghfirannallaha, sungguh aku akan meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirana fi'il mudhari, mu'rab atau mabni? Mu'rab atau mabni? Mabni. Karena bersambung dengan nun taukid. Jadi fi'il mudhari' semuanya mu'rab, kecuali bersambung dengan nun taukid menjadi mabni. Atau bersambung dengan nun niswah juga mabni. Au nunun niswah atau nun niswah. Fayubna ma'aha 'ala sukun, maka mabninya 'ala sukun. Nahwu contohnya al mu'minatu, kaum mukminat, yabta'idna, menjauh, anil munkarat, dari kemungkaran. Mana syahidnya? Yabta'idna, di situ fi'il mudhari' mabni 'ala sukun. Baik, wa huwa fi halati i'rabihi, wa huwa, dan dia, maksudnya fi'il mudhari' itu fi halati, dalam keadaan i'rabihi, i'rab, marfu'un, marfu', daiman wa abadan, selalu dan selamanya. Nahu, contoh, yadhhabu zaidun, mana fi'il mudhari'nya? Yadhhabu, marfu'. Kenapa marfu'? Tidak ada yang menasabkan, tidak ada yang menjazmkan. Tanda rafa'nya? Dhammah. Karena fi'il mudhari' sahih akhir. Wa yas'a amrun. Wa yas'a amrun. Mana fi'il mudhari'nya? Yas'a. I'rabnya? Marfu'. Kenapa marfu'? Tidak ada yang menasabkan, tidak ada yang menjazmkan. Tanda rafa'nya? Dhammah muqaddarah. Karena fi'il mudhari' mu'tal akhir. Illa, kecuali, idza, apabila, dakhala alaihi, masuk padanya nasibun, penasab, fayansibuhu, maka menasabkannya. Nahwu, contoh, lan yadhhaba zaidun, zaid tidak akan pergi. Au jazimun, atau yang penjazm ya, dimasuki penjazm, fayajzimuhu, maka menjazmkannya. Nahwu contoh, lam yadhhab amrun, amrun tidak akan pergi. Begitu. Lam yadhhaba zaidun. Jadi kesimpulannya, pembahasan tentang fi'il itu, coba dijawab. Kata kerja dalam bahasa Arab disebut fi'il. Dalam bahasa Arab kata kerja ada berapa? Apa saja? Madhi, mudhari, amr. Apa yang dimaksud fi'il madhi? Kata kerja bentuk lampau. Contoh satu saja. Dhahaba. Fi'il mudhari adalah kata kerja yang menunjukkan sedang atau akan. Contohnya yadhhabu. Fi'il amr adalah kata kerja bentuk perintah. Kata kerja bentuk perintah. Tanda fi'il madhi, masih ingat? Bisa dimasuki tak? Tak nahi, tak tak nih. Tanda fi'il mudhari bisa dimasuki lam. bisa dimasuki lam. Tanda fi'il fi'il amr menunjukkan perintah dan bisa dimasuki ya mukhatabah. Kemudian yang berikutnya fi'il madhi, mabni atau mu'rab? Mabni. Kapan dihukumi mabni? Selamanya. Kan gitu ya. Fi'il madhi itu mabni atau mu'rab mabni? Kapan? Selamanya. Ada berapa keadaan mabninya? Tiga. Mabni ala dham, mabni ala sukun, mabni ala fathi. Kemudian fi'il amr, mabni atau mu'rab? Mabni. Kapan? Selamanya. Ada berapa keadaan? Empat. Sudah kita bahas. Yang pertama mabni ala sukun. Kedua mabni ala hadfi nun. Yang ketiga mabni ala hadfi harfil illah. Yang keempat mabni ala fathi. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Huruf pertamanya ada berapa kemungkinan? Empat. Untuk fi'il mudhari' huruf pertamanya ada empat kemungkinan. Yang pertama hamzah. Yang kedua nun. Yang ketiga ya. Yang keempat fa. Selain itu tidak mungkin fi'il mudhari'. Tapi itu pun harus ada syaratnya. Keempat huruf tambahan ini harus memiliki makna. Kalau hamzah untuk apa? Saya. Kalau nun kami atau kita. Kalau ya untuk dia atau mereka. Kalau tak kamu, kalian atau dia, seorang perempuan. Kemudian fi'il mudhari mabni atau mu'rab? Mu'rab. Fi'il mudhari itu mu'rab. Seluruhnya selamanya kecuali bersama dengan nun niswah atau nun taukid, berarti mabni. Fi'il mudhari marfu atau mabni? Marfu atau mansub? Marfu. Kapan? Selamanya. Selama tidak ada yang menasabkan atau tidak ada yang menjazamkan. Itu pembahasan tentang fi'il. Wallahu a'lam bishawab. Satu, dua, tiga halaman lagi. Tiga halaman lagi, perhatikan tuh. 29, 30, 31. Hanya tersisa tiga halaman. Setelah itu kita masuk pada puncaknya ilmu nahwu. Karena halaman 32 itu sudah mulai puncak. Puncaknya agak luas ini. Isim-isim yang marfu. Pembahasan tentang fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, kemudian cara mengi'rab seperti apa, itu puncaknya. Tapi kurang tiga langkah lagi. Tiga halaman lagi, halaman 29, 30, dan 31. Untuk PR, fi'il madhi dapat berapa? Madhi, mudhari, amr. Begitu hitungnya ya. Madhi, mudhari, amr. Coba Mas Gunawan berapa? Terus 13, 16 1 13, 16, 1 Mas Heri 14, 16, 1 Beda tipis. Pak Udin totalnya 31. 14, 16, 1 berarti. 14 sama 16, 30 tambah 1. Mas Heru? 12, 15, 1. 12, 15, 1. Berarti 28 ya. Mas Tris? 12, 14, 1. 12, 14, 1. Kode apa ini? Pak Arjo? 15, 13, 1. Wah, 15, 13, 1. Kode pupuk. Ah, iya. Mas Dwi? 14, 16, 1. Pak Sarjio? 12, 16, 1. Yang 16 kayaknya rata-rata ini, 16 ini. Gitu. Mas? Siapa? Mas Kabul? Belum, Hasan. Oh, belum, siap. Mas Soekardi? Belum ya, Pak Mujadi? 15-16-1. Pak Widi? 13-16-1. Mas Ali? Oh, rata-rata 16 yang film baru ini. Ya, tapi paling menguasai 16 ini. Abdul Rahman? 14-15-1. Mas Warno? 14-15-1. Iya. Pak Mur Syahid? Pak Dinarto? Pak Ambali terakhir. 3-1. Coba kita hitung. Dihitung itu biar dikasih PR lagi. Halaman 5 ayat 25 sampai 29 ya. Coba kita baca. Parjo, hitung fi'il madhi ya. Mas Anto, fi'il mudhore. Mas Abdullah, fi'il amr. Oh, lengkap-lengkap ya. Ya, Allah berfirman. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَبَشِّرْ Bashir itu fi'il amr. Aslinya Bashir, mabni ala sukun aslinya itu. Bashir, mabni ala sukun. Tapi karena ada dua sukun bertemu, maka roknya diberi harokat kasroh. Kalau dibaca Bashir al-ladhina, enggak bisa. Apa artinya wabashir di situ? Berilah kabar gembira. Ini fi'il amr satu nggih Mas Abdullah. Alladzina amanu amanu fi'il madhi mabni 'ala dhom dhommi wa 'amilu 'amilu fi'il madhi mabni 'ala dhom dhommi anna lahum jannatin tajri tajri fi'il mudhari marfu ya. Marfu, karena tidak ada menasabkan, tidak ada menjazmkan. Min tahtihal anhar kullama ruziku minha ruziku fi'il madhi mabni 'ala dhommi min thamarati rizqan qalu qalu fi'il madhi fi'il madhi mabni 'ala dhommi hadha alladhi ruziqna min qabl ruziqna fi'il madhi majhul mabni ala sukun wa utu bihi mutasyabiha utu utu fi'il madhi mabni ala dhammi wa lahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun tidak ada innallaha la yastahyi yastahyi fi'il mudhari huruf pertamanya ya ay yadhriba mathala yadhriba fi'il mudhari mansub ya ma ba'udatan fama fawqaha fa amma alladhina amanu amanu fi'il madhi mabni ala dhammi fa ya'lamuna annahu alhaqqu min rabbihim ya'lamun fi'il mudhari wa amma alladhina kafaru kafaru fi'il madhi fayaquluna madha arada Allahu bihadha mathala yaquluna fi'il mudhari arada fi'il madhi yudhillu bihi katsira yudhillu fi'il mudhari wa yahdi bihi katsira yahdi fi'il mudhari marfu tidak ada menasabkan tidak ada menjazimkan wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin yudhillu fi'il mudhari alladhina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mithaqihi yanquduna fi'il mudhari wa yaqta'un yaqta'un fi'il mudhari ma amara Allahu bihi amara fi'il madhi ayyu sala wa yufsiduna fil ard yusala fi'il mudhari yufsiduna fi'il mudhari ulaika humul khasirun kaifa takfuruna billah takfuruna fi'il mudhari wa kuntum amwatan fa ahyaakum kuntum fi'il madhi fa ahyaakum ahya fi'il madhi thumma yumitukum thumma yuhyikum yumitu fi'il mudhari yuhyi fi'il mudhari thumma ilayhi turja'un fi'il mudhari huwal ladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a khalaqa fi'il madhi ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ اسْتَوَى فِي الْمَاضِي فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ سَوَّى فِي الْمَاضِي وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ عَلِيمٌ اسْمُ افْرَاد أَنْغِيرَا اسْمُ افْرَاد فِي الْمَاضِي berapa Pak Arjo? 15. Fi'il mudhari, Mas Anto? 16. Fi'il amr, Mas Abdullah? Wah, tugasnya paling penal. Oh, bayarannya bodoh. Oh, malah rasi bayar. Nanggung ping siji. Cukup insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita selesaikan 3 halaman itu ya. 29, 30, 31 setelah selesai kita latihan paling enggak ya 1 minggu lah, 1 minggu 10 hari latihan. Itu setelah latihan baru masuk pembahasan fa'il. Insyaallah. Monggo yang sambut. Untuk yang gelombang pertama yang belum ujian mulai besok insyaallah. Kita manfaatkan ujiannya besok dan hari Sabtu. Ya, yang belum nanti nyusul. Ini masih materi dulu. Begitu nggih? Ya? PR apa itu? Oh, PR ya betul. Halaman berikutnya lengkap. Halaman berikutnya lengkap. Satu halaman. Oh, kelasnya udah satu halaman kita Mas Haris. Kalau dulu satu ayat itu. Ayat 30 sampai 37 lengkap. Lengkap itu apa? Lengkap fi'il semua, pembahasnya fi'il. Tapi lengkap. Fi'il. Fi'ilnya enggak usah ditulis aja. Mawi. Mabni. Ala. Titik-titik. Amr mabni ala titik-titik mudhari marfu mudhari mansub mudhari majzum ya mudhari mabni ala. Jadi jawabannya pilihannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Itu yang dimaksud dengan lengkap. Satu halaman. Sudah pengalaman satu halaman sering sekali. Oh, sekaligus latihan toh, Pak Mario. Om boleh dikerjakan rame-rame, boleh lihat buku kok. Soal-soalnya sudah dibocorkan lagi. Sudah ada kunci jawabannya. Dalam bukan dhamir loh.